Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada bagian berikutnya, wabika khasamtu, dan denganmu aku bermusuhan. Mana khasamtu? Pengertian khasamtu ay jadaltu au dafa'tu. Pengertian apa tadi khosom tu? Di mana jadal tu? Au dafa' tu? Au qatal tu? Au hajaj tu? Hajaj tu? Bisa nulis apa tak nulis? Khosom tu bimana mana? Banyak pengertiannya. Bisa berarti qatal tu, artinya aku berperang. Audafatu, aku membela. Demikian pula aujadal tu, aku mendebat. Auhajatu, aku berhujjah. Jadi bisa bermacam-macam artinya. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa ketika kita bermusuhan, ketika kita mendebat, ketika kita membela dan lain sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 32, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka orang kafir mengatakan, wahai Nuh, kamu telah mendebat kami. Fa'aktsarta jidalana, dan engkau telah memperbanyak mendebat kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan azab apa yang engkau janjikan itu. In kunta minas shadiqin, jikalau engkau termasuk orang jujur. Nah, ini kaumnya menantang. Apa penyebabnya? Karena Nabi Nuh senantiasa mendebat mereka. Hujjah-hujjahnya ini dipatahkan sehingga menjadikan kemarahan. Kalau begitu sudah, datangkan saja azab untuk kami, apa yang engkau janjikan selama ini. Nabi Nuh mengatakan, qala innama ya'tikum billahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Itu yang menandakan Allah SWT kalau Allah kehendaki, dan kalian pasti tidak akan bisa melepaskan diri. Kalau sudah datang azab Allah, kalian tidak akan mampu melepaskannya. Taib. Dalil yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 109. Ha antum haula jadaltum anhum fil hayat dunya. Faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Ha antum haula, kalian sungguh apa jadaltum anhum fil dunya, kalian telah membela atau mempertahankan mereka-mereka yang mementingkan kehidupan dunia. Famay yujidullahu anhum yaumil qiyamah, maka siapa yang akan mendebat Allah nanti pada yaumil qiyamah? Amman yakunu alaihim wakila, ataukah mereka nanti akan memiliki penolong tatkala datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi asal kita lihat, di antara manusia ada yang membela urusan dunia, tapi nanti yaumul qiyamah tidak akan bisa membela diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Demikian pula dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Allah sebutkan wala tujadiru ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Wala tujadiru al-kitab. Dan jangan kalian itu mendebat al-kitab illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Membela Alkitab, apa? Mendebat Alkitab dengan cara yang terbaik. Taib. Dan masih banyak yang lainnya seperti wajadiluhum billatihi asan. Surat apa ini? Surat An-Nahl. Wa minan nasi man yujadilullah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Surat apa ini? Surat Luqman dan lain sebagainya. Banyak ayat yang disebutkan di situ tentang perdebatan. Naam. Jadi jadaltu, khasamtu bimakna jadaltu, qataltu, dafa'tu, hajatu. Ya, artinya banyak di situ. Ya, hendaknya semuanya ketika mendebat, ketika berselisih, ketika bermusuhan, ketika memerangi, itu karena Allah SWT. Taib. Sekarang kita ambil fawaid. Naam, fawaid hadal hadis. Faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana yang ma'ruf, ta'limun Nabi SAW ummatah bima yahtajuna ilaihim min umuri dinihim wa dunyahum. Ta'limun SAW ummatah bima yahtajuna ilaihim, pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, apa yang mereka butuhkan min umuri dinihim wa dunyahum, baik itu urusan dunianya ataupun urusan agamanya ataupun urusan dunianya, Nabi telah mengajarkan. Hanya kita termasuk beruntung mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga seharusnya bagi kita untuk bisa mengajarkan kepada yang lain sebagai al-balagh, penyampai, menyampaikan kepada yang lain. Wa ma'ana rasul al-balagh, ialah tugas rasul kecuali sekedar menyampaikan. Yang kedua, tawassulul 'abd, tawassulul abdi ila Allah, tawassulnya hamba kepada Allah bi islamihi wa imanihi wa tawakkulihi wa inabatihi. Tawassul al-abdi ila Allah, seorang hamba bertawassul kepada Allah dengan apa? Dengan keislamannya, bi islamihi wa imanihi. Naam. Asalnya di mana tadi? Allahumma laka aslamtu, aini Islam. Wa bika amantu wa imanihi. Wa alaika tawakkaltu, dan tawakalnya. Naam. Wa tawakkulihi. Wa ilaika anabtu, dan inabatihi wa inabatihi. Naam. Yang demikian tidak mengapa kalian tawassul dengan keislaman, dengan keimanan, atau dengan amalan yang baik dan lain sebagainya. Wa ilan tawassul abd bi kalimati tauhid. Tawassul al-abdi bi kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. La ilaha illa ant. Di situ disebutkan apa? La ilaha illa ant. Antal hayy. Tidak ada sembahan yang hak yang pantas disembah kecuali engkau. Engkau adalah zat yang maha hidup. Alladzi la yamut, tidak pernah mati. Wal jin wal ins yamutun, jin dan manusia mereka akan mati. Wa lan jawazu al-isti'adzah bi izzatillah subhanahu wa ta'ala, bolehnya meminta perlindungan dengan apa? Dengan izzah, bi izzatillah subhanahu wa ta'ala. A'udzu bika bi izzatika, a'udzu bi izzatika, aku berlindung kepada dirimu dengan kemuliaanmu. Sebagaimana naam bi qadarillah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah. Jadi kemuliaan itu merupakan min sifati dzatillah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk sifat dzat Allah. Itu izzah, maha perkasa, juga maha mulia. Nah, apa yang terakhir tadi? Jawazul isti'adzah bi izzatillah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-izzah sifatu dzatillah, karena izzah itu sifat dzatullah subhanahu wa ta'ala, maha perkasa. Wa aidan bayanu dha'fil insan wa innahu sayamut, penjelasan tentang lemahnya manusia dan bahwasanya dia akan mati. Kita semua yang hadir di sini mati apa tidak kira-kira? Mati, tidak ada yang hidup terus-menerus, kita semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan, di setiap yang ada di dunia ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tersisa di situ wajah Allah yang maha besar, yang maha mulia. Coba kita amati, Nabi Adam sudah meninggal. Naam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifidah, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Isa, Muhammad. 25 nabi semua sudah mati. Setelah itu para sahabat mati, para tabi'in mati, atba' tabi'in sudah mati. Terus menerus kita. Nah, setelah kita punya anak, ini anak kita juga akan mati. Anak kita punya anak, namanya cucu, mereka juga akan mati. Terus menerus demikian. Oleh karena itulah Rasulullah menggambarkan sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, mali walid dunia, apa dengan diriku dan dunia? Ma'ana illa karrakib, tidaklah saya ini seperti apa? Seperti orang yang berkendaraan. Istadalla tahta syajarah, yang berlindung atau berteduh di bawah pohon. Summa raha wa tarakaha, kemudian pergi. Karrakib tersebut pergi, wa tarakaha, dan meninggalkan tempat berteduh tadi. Kira-kira kalau kita berteduh di bawah pohon itu seberapa lamanya? Sebentar aja ya enggak? Mungkin hanya siang hari aja. Kalau pagi enggak perlu kita berteduh di bawah pohon. Kemudian lewat matahari, di sore hari enggak perlu lagi kita berteduh. Makanya di sini hanya sebentar. Kalau Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan telah menjadikan kalian itu lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu ziarah ke kuburan. Mungkin kalau kita ziarah ke nenek kita bisa bermalam 3 hari 3 malam di sana, atau sepekan atau sebulan. Nah, ziarah alam kubur demikian lama. Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. dikatakan ziarah. Nah, sebentar. Apalagi dunia ini. Bukan lagi ziarah lagi sudah. Istadhalla tahta syajarah, seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Baru kemarin, kita waktu kecil masih bermain-main. Sekarang lagi bermain, kalian juga begitu. Kemarin masih disuapi oleh ibu kalian, sekarang sudah di pondok. ABG sudah mulai keluar kumisnya, sebentar lagi nikah, lagi sudah jadi kakek, lagi sudah mati. Ya, sebentar aja, hidup sebentar. Setelah itu meninggalkan dunia. Namun anehnya, manusia tidak memikirkan hal ini. Walikulli mu'min baitan. Para mu'min itu punya dua rumah. Baitun ghaib wa baitun syahid. Rumah yang tidak nampak dan rumah yang nampak. Fala yulhiyannaka bi baitika asyain ala baitika al-ghaib. Kalau begitu, jangan engkau melalaikan rumahmu yang nampak ini. Ya, rumah yang tidak nampak. Kadang seorang buat rumah jadi lus-lus. Nah, terus seakan-akan sudah kekurangannya apa ini semuanya. Ada kekurangan. Mungkin tahun depan perbaiki lagi, tahun depan perbaiki lagi, tahun depan perbaiki lagi. Tapi untuk persiapan rumah di akhirat sudah seberapa? Sudah berapa ia sumbangkan ini untuk rumah akhirat? Duitnya sudah seberapa? Kalau kita membuat rumah mungkin sampai 30 juta, 50 juta, 100 juta, atau 200 juta. Ada 1 miliar. Tapi untuk buat rumah di akhirat, sudah berapa ribu kita keluarkan? Bukan juta, berapa ribu kita keluarkan? Padahal rumah di surga terbuat dari emas, harganya mahal. Di dunia tidak ada seorang pun zaman sekarang ini yang sudah mampu membuat rumah dari emas. Paling hanya cat emas. Cat aja. Kalau rumah, belum ada yang mampu di dunia ini yang bisa membuat rumah dari emas. Namun sekali lagi, keadaan manusia justru lebih memakmurkan dunia ini daripada memakmurkan akhirat. Uburuha wala ta'muruha. Ini Ali bin Thalib menyatakan. Jadi kalian di dunia ini seharusnya mengambil ibrah. Mengambil pelajaran di dunia ini. Wala ta'muruha. Dan jangan kalian hanya memakmurkan dunia. Di dunia ini hanya sekedar apa? Mengambil pelajaran. Bisa melihat kejadian-kejadian, bisa betul-betul belajar artinya. Wala ta'muruha, dan jika kalian memakmurkan di dunia. Karena ganti generasi akan ganti lagi. Nah, dulu masjid depan ini udah paling hebat dulu. Bagian depan ini. Sekarang udah kelihatan tak kalau karuan. Dalam tempo 20 tahun. Mungkin akan dirombak, diganti. Bagian depan ini juga. Nah, bagian belakang. Nah, sekarang kelihatan mentereng. Tapi nanti ganti cucu kalian. Ini sudah kuno. Ini perlu dirombak, ganti lagi. Nah, saya sebut kembali-kali, rumah-rumah mbah-mbah kalian itu. Zaman dulu, rumah joglo itu rumah yang paling istimewa. Sampai sekarang pun masih ada sebagian warung-warung mempertahankan rumah joglo. Untuk mempertahankan, memperingati, menang jasa. Nah sekarang, di kampung ini lihat. Mana yang masih ada rumah joglonya? Nah dulu semuanya rumah joglo, ya enggak? Sekarang dirombak semua total, di kampung ini, keliling, semua dirombak. Gak ada yang tersisa. Ini syahid, bahwasanya ganti generasi, ganti. Oleh itulah Ali bin Thalib mengatakan uburuha. Di kalian hendaknya itu mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Jangan memakmurkan. Terus mesti dunia memakmurkan. Ya akhirnya lupa di akhirat sampai apa? Zultumul maqabir. Tsumma matahu fa akbar. Kemudian Allah wafatkan, setelah itu masuk kuburan. Baik, ini di antara fawaid hadal hadis. Baik, insyaallah besok kita masuk hadis berikutnya dan dihafalkan. Baik, billahuna.